bagaimana sikap kita ketika kita hendak menasihati seseorang, akan tetapi lama kelamaan terbawa ke dalam perdebatan. Ya, ini hati-hati ya. Ingin menasihati tapi akhirnya menjadi berdebat. Atau yang menasihati harus tahu dirinya, dia jalurnya bagaimana. Ya, kalau memang dia ingin menasihati, nasihati. Ya. Kalau terjadi perdebatan dalam bentuk masih dalam lingkaran nasihat, itu tidak masalah. Tapi kalau debat, ya, dalam artian hanya ribut, ya, itu bukan nasihat, sudah bertentangan dengan niat awalnya. Ya, harusnya dia luruskan niat kembali.